Bareng-bareng New Star. Kita enjoy lagi ya. Iya. Juga Pak Roy dan melengkapi atensi dari Pak Jelan semuanya. Mas Dhani. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Kita goyang bareng bisa. Goyang yo. Asik. Thank you. untuk sahabat-sahabat person. Terima kasih Mas Ani. Kembali kasih. Sudah ditemenin, kamu selalu setia menemani aku.